Para pendengar Islamic Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Yang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, setelah membawakan bahwasanya haramnya tafsir ya birra'i dengan pendapat semata dengan berbagai macamnya, ya, beliau bawakan ya pasal yang baru. Faslun wa yahrumul mira'u fil Qur'ani wal jidalu fihi bighairi haqqin. Ya, pasal haramnya berdebat tentang Al-Qur'an. Ya, berdebat dalam Al-Qur'an tanpa hak. Ya, yang tidak dilandasi dalil yang benar. Ya, ini haram berdebat tentang Al-Qur'an, bahkan ya membenarkan sebagian Al-Qur'an, mendustakan sebagian Al-Qur'an yang lain karena memperdebatkan ya ayat yang satu dengan ayat yang lain dari Al-Qur'an. Ya, maka ini haram. Ya, tidak boleh dilakukan karena seluruhnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, niscaya akan didapati perselisihan yang banyak. Tapi seluruh Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya seolah ada pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu hanya dari sisi ya manusia yang ilmunya kurang. Ya, manusia yang dia ilmunya kurang. Adapun ya hakikat sebenarnya Al-Qur'an itu sendiri, maka dia tidak ada perselisihan satu sama lainnya, sehingga memperdebatkan Al-Qur'an ya tidak boleh. Ya, seluruhnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa min dzalika an tadhhara lahu dalalatul ayati ala syai'in yukhalifu madhhabahu wa yahtamilu ihtimalan dha'ifan muwafaqata madhhabihi. Kemudian beliau bawakan contoh ya bagian dari memperdebatkan ayat Al-Qur'an, seperti ya orang yang tampak baginya ya makna dari suatu ayat ya, dan yang tampak dari makna suatu ayat tersebut adalah menyelisihi madhabnya, ya menyelisihi madhabnya. Namun memang ada kemungkinan ya kemungkinan yang lain, tapi kemungkinan ini lebih lemah. Ya, kemungkinan yang lebih lemah, yang itu sesuai dengan madhabnya. Fayahmiluha ala madhabihi. Kemudian dia membawakan makna ayat tersebut kepada makna yang sesuai madhabnya. Padahal itu adalah kemungkinan yang kecil. Ya, padahal itu adalah kemungkinan yang kecil. Wayunaziru ala dhalika ma'adhuhuriha fi khilafi ma yaqul. Dan dia memperdebatkan tentang hal tersebut. Padahal yang zahirnya, yakni yang tampak dari ayat tersebut adalah ya berbeda dengan mazhabnya, berbeda dengan mazhab yang ia katakan. Ya, seperti ya tadi, wa kallamahu rabbuhu, tentang firman Allah kepada Nabi Musa, Allah mengajak ya bicara kepada Nabi Musa. Ya, makna yang zahir dari ayat tersebut, Allah berfirman secara langsung. Ya, berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Namun Az-Zamakhsyari membawanya bahwasanya makna al-kalam di situ Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakan kalam pada makhluk Allah yang lain. Ini makna yang sangat jauh. Ya, bahkan ya di bawah makna yang lemah. Ya, karena makna secara bahasa mas wa kallamahu, ya kallamahu di situ butuh objek mukallam bihi. Ya, butuh objek yang diajak bicara. Ya, dan wa kallamahu itu hanya butuh satu objek, tidak butuh dua objek. Sehingga kalau dialihkan kepada makna Allah ciptakan di makhluk yang lain, jadi seolah secara hakikatnya itu ada dua objek. Padahal fi'il kalam, kallamahu dalam bahasa Arab, hanyalah butuh satu objek. Ya, maka dia membawa kepada makna yang jauh. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan mazhabnya i'tizal. Ya, mazhab akidah mu'tazilahnya yang mengingkari seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah hanya memiliki nama-nama saja tapi kosong dari sifat. Allah tidak berfirman secara hakiki, ya. Dia hanya mendukung makna yang sesuai dengan mazhab akidahnya yang rusak. Ya, dan berdebat dengan seperti ini. Ya, berdebat dengan membela mazhabnya. Padahal ayat tersebut tidak demikian maknanya. Ya, maka itu termasuk ya al-jidal fil Qur'an yang haram. Ya, berdebat tentang Al-Qur'an ya, dan ini termasuk hal yang haram. Wa amma man la yazharu lahu dhalika fahuwa ma'dzur. Adapun orang yang tidak tampak baginya makna dari ayat tersebut, maka dia diberi uzur. Ini pun dengan syarat dia merupakan ulama. Ya, dengan syarat dia merupakan ulama ahli tafsir. Ya, maka dia mendapat uzur, bahkan ijtihadnya yang tersebut yang tidak tepat dari makna ayat, yaitu terhitung diampuni. Ya, adapun ketika dia bukan merupakan ulama tafsir, yang bukan merupakan ahlinya, yang sudah memiliki ilmu-ilmu alat, maka sudah kita bahas orang seperti ini haram berbicara tentang tafsir, kecuali dia menukilkan dari ulama tafsir. Maka ma'zur di sini yang dimaksud adalah ulama tafsir yang sudah memiliki ilmu-ilmu alat, kemudian dia tidak tampak makna dari ayat tersebut, ya maka ini diberi uzur. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Dan telah sahih ya dari Rasulullah SAW, ya dari sabda beliau, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, bahwasanya berdebat ya dalam Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an, memperdebatkan Al-Qur'an adalah kekafiran. Ya, dan hadis ini ya aslinya adalah potongan dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad ya dan lainnya, ya dari potongan hadis Abu Hurairah, nazal al-Qur'anu 'ala sab'ati ahrufin, Al-Qur'an ya diturunkan dengan 7 huruf. Ya, huruf di situ ya lughatul Arab. Ya, bagian dari bahasa Arab. Ya, bagian dari lahjah-lahjah orang Arab. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Ya, qalaha 3 marrat. Nabi SAW kemudian bersabda bahwasanya berdebat tentang Al-Qur'an adalah kekafiran. Ya, berdebat tentang Al-Qur'an adalah kekafiran, berdebat tentang Al-Qur'an adalah kekafiran. Nabi SAW sabdakan ulang-ulang sampai 3 kali. Fama araftum minhu fa'malu bih. Adapun yang kalian ya ketahui dari Al-Qur'an itu, maka amalkanlah. Ya, wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimihi. Adapun yang kalian bodoh, yang kalian tidak ketahui dari Al-Qur'an tersebut, maka kembalikan kepada ya orang yang mengetahui, ila 'alimihi, orang alimnya, orang yang mengetahui. Maka jangan dipertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Dan ini hadis yang sahih. Bahkan yang dijelaskan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut bahwa hadis ini sahihun ala syarti syekhin, sesuai syarat Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan secara mukhtasar dari oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dalam Sunan beliau. Ya, makna al-mira'u fil Qur'ani kufrun ya juga dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Ya Allah alam, ya saya belum mengecek secara pasti di kitab mana beliau berkata, tapi beliau punya kitab Ma'alimus Sunan. Ya, Imam Al-Khattabi punya kitab Ma'alimus Sunan, ya syarah Sunan Abi Daud. Wal muradu bil mira' asyak. Ya, beliau nukilkan apa di antara makna al-mira' fil Quran. Ya, di antara makna al-mira'u fil Quran asyak, yakni ragu. Ragu terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Ya. La raiba fih, Al-Quran itu dhalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun ya di dalam Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih, tidak ada kebatilan di awal maupun di akhirnya. Ya, maka tidak boleh ragu terhadap Al-Quran. Ya, sebagian ulama menafsirkan waqila al-jidalu al-musyakkiku fihi, atau perdebatan yang perdebatannya itu menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran. Ya, ini pun tidak boleh. Ya, perdebatannya menimbulkan keraguan terhadap Al-Qur'an, ya seperti Jahm bin Safwan yang berdebat dengan ya ahli filsafat sehingga dia ragu, bahkan dia mengingkari ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini termasuk perdebatan yang haram. Wa qila huwal jidalul ladzi yaf'aluhu ahlul ahwa fi ayatil qadari wa nahwiha. Sebagian ulama yang menjelaskan bahwa makna al-mira'u fil Qur'an, yakni perdebatan yang dilakukan oleh ahli ahwa, yakni para ahli bid'ah, ya seperti dalam ayat-ayat tentang qadar. Yakni mereka memperdebatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan bid'ah mereka. Tidak sesuai dengan bid'ah yang mereka yakini, seperti Al-Qadariyah yang mereka menafikan qadar, ya padahal banyak ayat Al-Qur'an tentang qadar. Ya, dan pada majlis yang baru kemarin kita bahas tentang ya takdir Allah. Ya, ada beberapa ayat, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya, ya dengan ukurannya, sesuai dengan takdirnya masing-masing. Ya, mereka memperdebatkan ayat tersebut dalam rangka membela mazhab mereka. Maka ini termasuk ya al-jidalu fil Qur'ani kufrun, termasuk perdebatan dalam Al-Qur'an yang tidak diperbolehkan, bahkan termasuk kekufuran. Ya, kenapa termasuk kekufuran? karena termasuk mengingkari bahwasanya Al-Qur'an dari sisi Allah dan menisbatkan kesalahan kepada Al-Qur'an. Ya, padahal Al-Qur'an tidak ada salahnya, dan seluruh Al-Qur'an seluruhnya dari awal hingga akhirnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, ya, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah jelaskan walau kana min indi ghairillah, seandainya, ya, dan lau di sini harfum timna' limtina', yakni Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, makanya tidak ada perselisihan. Ya, maka memperdebatkan Al-Qur'an, mempertentangkan Al-Qur'an satu sama lain atau membela mazhabnya yang batil dan meragukan isi Al-Qur'an itu sendiri, maka ini adalah ya perbuatan yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini. Alhamdulillah, telah selesai materi oleh Ustaz Farhan Elsi Hafidhahullahu Ta'ala tentang adab manusia secara umum terhadap Al-Quran. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan hubungi kami di nomor 0218499 4343 atau melalui pesan singkat di nomor 0852627474. Ada pertanyaan yang masuk, Ted? Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi banyak kelompok pada zaman ini yang berdalih bahwa kelompoknya sendiri yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Makasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, bagaimana banyak kelompok yang menyuruh bahwasanya mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang padahal mereka berpecah belah. Ya, maka dilihat dari hakikat ya mazhab mereka masing-masing. Ya, Al-Khawarij, ya, mereka berdalil dengan Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, mereka berkata bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum ya dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka orang-orang kafir. Dengan ayat ini kemudian mengkafirkan para sahabat. Ya, kenapa? Karena dilihat ketika para sahabat berselisih, mereka utus wakil. Oh, berarti bukan berhukum dengan hukum Allah. Hakikatnya kelompok yang berselisih tersebut, ya, yang dia berada dalam kesalahan, dia mengamalkan sebagian Al-Quran, meninggalkan sebagian Al-Quran yang lain. Ya, meninggalkan, dia memakai sebagian Al-Quran, meninggalkan sebagian Al-Quran yang lain. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang benar, mereka selalu mengamalkan seluruh Al-Quran. Yang mengamalkan seluruh Al-Quran dan juga mengamalkan seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memakai sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Ya, seperti orang Khawarij, mereka pakai satu ayat, pakai satu ayat tersebut, tapi meninggalkan ayat yang lain yang dijadikan dalil oleh para sahabat. Ya, makanya oleh Ibn Abbas ketika mendebat mereka, ya, bukankah Allah mewakilkan ya kepada orang di dalam Al-Quran, yani wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, ketika terjadi perselisihan antara dua suami istri, maka pihak suami utuslah hakam, ya, orang yang berilmu, yang ahli hikmah. Wa hakaman min ahliha, begitu pula istri, utuslah hakam, ya, orang yang berilmu, yang ahli hikmah. Ya, ay yurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya menginginkan kebaikan, insyaallah Allah beri taufik pada keduanya. Ya, meninggalkan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, bukankah Allah mewakilkan kepada hakam, yakni utusan dari pihak suami dan utusan kepada dari pihak istri. Ya, qad tahayna minha, kata Abdullah bin Abbas, kita sudah selesai pembahasan ini, yakni Allah boleh mewakilkan kepada manusia. Oh ya, sudah betul. Akhirnya ya ribuan dari orang Khawarij tersebut taubat di tangan Abdullah bin Abbas. Yang menunjukkan bahwa begitu pula kelompok-kelompok ya berselisih. Mustahil ya kalau semua yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah mereka itu berselisih. Ketika kaum muslimin berselisih, ya kelompok-kelompok tersebut berselisih, pastilah ada sebagian kelompok yang memakai sebagian dalil, meninggalkan sebagian dalil yang lainnya. Maka Ahlu Sunnah yang benar adalah yang mengamalkan seluruh Al-Quran, yang beriman kepada seluruh Al-Quran dan juga beriman dan mengamalkan seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, ya insyaAllah kita akan selamat. Tidak boleh kita memilih-milih, oh ini saya tidak sesuai dengan ayat ini atau hadis ini, kemudian dia tinggalkan. Maka itulah hakikat yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah. Ya, wallahu a'lam.